Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إِخْوَانِ فِي الدِّينِ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهِ. Masih kita melanjutkan pembahasan mengenai hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah puasa, yang pada kesempatan yang telah lalu kita telah mengetahui dari pembahasan Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala bahwa termasuk sebab yang menjadikan seseorang boleh berbuka pada siang hari bulan Ramadhan, yaitu apabila dia melakukan safar, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pilihan kepada para sahabat radhiyallahu anhum, dan beliau sendiri sallallahu alaihi wasallam ketika beliau safar pada bulan Ramadhan, terkadang beliau berbuka dan terkadang beliau berpuasa, maka boleh untuk mengamalkan keduanya, apakah dia mau berbuka atau berpuasa sesuai dengan keadaan yang mudah baginya. Kemudian akhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, termasuk pula sebab yang menjadikan seseorang boleh untuk berbuka, yaitu ketika dia berada dalam suatu pasukan dan pasukan tersebut akan menghadapi musuh, baik dalam keadaan safar sedang menyerang ke daerah musuh atau kemudian dalam keadaan bertahan hanya berada di daerah sendiri, di tempat yang dia mukim padanya, tidak melakukan safar sama sekali, maka yang rajih yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Taymiyyah dan difatwakan oleh beliau ketika pada masa tersebut terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang kafir Tatar, ketika akan diserang kota Damaskus, maka beliau memfatwakan kepada para prajurit untuk berbuka ketika akan menghadapi musuh. Dan demikian pula sebab yang selanjutnya, apabila seseorang akan menyelamatkan seorang yang tenggelam, ini pun diberikan rukhsah bagi dirinya apabila dia yakin dirinya mampu untuk menyelamatkan orang tadi, asalkan diperbolehkan untuk berbuka, maka boleh baginya untuk berbuka ketika dia yakin atau kemudian memiliki prasangka yang kuat dia bisa menyelamatkannya. Adapun seorang yang ragu-ragu apakah dia bisa menyelamatkan orang yang selamat tadi apabila dia berbuka atau tidak, maka tidak diberikan rukhsah untuk berbuka. Jadi yang diberikan rukhsah adalah seorang yang memang yakin atau memiliki prasangka yang kuat, dia memang pandai berenang, bisa untuk berenang di tempat yang arusnya deras misalnya, atau bisa berenang ke tempat yang relatif jauh, di mana misalnya orang yang tenggelam tadi jaraknya jauh, dia harus menempuh jarak yang jauh untuk menyelamatkan orang tadi. Dia yakin bahwasanya dia bisa sampai di sana dan menyelamatkannya tepat pada waktunya, tidak terlambat, ya. Atau bukan yakin tapi memiliki prasangka yang kuat, maka boleh baginya untuk berpuasa. Adapun seorang yang ragu dia bisa menyelamatkan orang tadi atau tidak, maka Allah alam tidak diberikan rukhsah untuk berbuka puasa. Nah, kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala memberikan kesimpulan mengenai sebab-sebab yang diperbolehkan dengannya untuk berbuka. Ya. Beliau mengatakan bahwasanya sebab-sebab boleh berbuka itu ada 4. Yang pertama safar, yang kedua sakit, yang ketiga haid, yang tentu saja yang semisal dengan haid adalah suami yang nifas, dan juga yang keempat yaitu seorang yang khawatir akan terjadi kebinasaan apabila dia berpuasa, baik binasa dirinya sendiri atau orang lain. Seperti siapa? Seperti seorang yang menyusui atau hamil, ya. Seorang wanita yang hamil atau menyusui terkadang khawatir apabila dia berpuasa maka janinnya atau bayinya akan gugur, maka boleh baginya untuk berbuka. Dan semisal dengan ini yaitu seorang yang melihat orang yang akan tenggelam, dalam keadaan dia yakin atau memiliki prasangka kuat dia bisa menyelamatkannya, ini pun juga diberikan rukhsah dikarenakan dia khawatir apabila dia tidak berbuka akan binasa orang yang tenggelam ini, orang yang meminta tolong kepadanya. Dan kemudian juga sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi dan diulangi oleh Al-Imam Ibnu Qayyim bahwasannya Syekh beliau itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memperbolehkan berbuka untuk memperkuat diri dalam rangka berjihad fisabilillah. Beliau memfatwakan fatwa ini, permasalahan ini kepada para pasukan ketika musuh dari kaum muslimin sudah datang dan akan menyerang kota Damaskus pada bulan Ramadhan. Dalam keadaan tersebut sebagian orang mengingkari Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala ketika beliau berfatwa bahwasanya boleh untuk berbuka untuk menghadapi musuh yang sudah akan menyerang. Sebagian orang dari kalangan orang yang menisbatkan diri kepada ilmu fikih, ya, yang memiliki pengetahuan tentang fikih, mereka mengingkari Ibnu Taimiyah. Ya. Mereka mengatakan ini bukan suatu perjalanan yang jauh, tidak ada safar di sini, kenapa boleh untuk berbuka? Maka Syekhul Islam mengatakan hadza fitrun taqawi ala jihadil adu. Ini adalah berbuka untuk memperkuat diri supaya bisa memerangi musuh. Wa huwa aula min al-fitri lis-safari yawmaini. Dan ini lebih pantas untuk boleh berbuka daripada sekedar safar sejarak 2 hari. Ya. Safaran mubahan atau mausiatan. Baik itu safar yang mubah atau safar yang mausiat. Ya. Karena memang safar itu terkadang tujuannya adalah tujuan yang mubah. Untuk berjual beli misalnya. Untuk mengunjungi keluarga misalnya. Atau untuk satu tujuan yang maksiat, untuk melakukan kejahatan, untuk merampok, untuk mencuri, para begal, dan yang lain sebagainya. Melakukan safar, ya, untuk menyelesaikan misinya, misi kejahatan tersebut. Ya. Itu semua mendapatkan rukhsah. Ya. Baik yang mubah ataupun yang maksiat ini mendapatkan rukhsah. Tentu saja yang melakukan safar maksiat, dia memiliki mendapatkan dosa karena safarnya tersebut. Belum melakukan maksiat, hanya dengan safarnya dia sudah berdosa. Dikarenakan safarnya memang ditujukan untuk melakukan kemaksiatan, dia sudah berdosa, namun apa tetap boleh untuk berbuka, ya, ketika dia melakukan safar. Maka safar untuk menguatkan diri dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu berjihad fisabilillah. Yang berjihad adalah zurwatu sanamil Islam, puncak punuk daripada Islam. Maka ini tentu saja lebih pantas untuk dibolehkan, lebih pantas untuk di terapkan diperbolehkannya berbuka bagi para mujahidin yang akan menghadapi musuh. Qala wal muslimuna idza qatalu aduwwahum wa hum siyamun lam yumakkinhum an nikayata فيهم. Dengarlah Syekhul Islam dan kaum muslimin, apabila mereka memerangi musuh mereka dalam keadaan berkuasa, ini tidak memungkinkan bagi mereka untuk bisa mengalahkan musuh-musuh mereka. Warubbama adha'afahum as-sawmu 'anil qital, dan bisa jadi puasa tersebut akan melemahkan mereka dari berperang, ya, tenaganya kurang, tebasannya kurang, ya, kuat. Demikian pula ketika dia memanah pun, ya, kurang tepat sasaran atau kurang kuat, ya, tarikan panahnya lemah, lontaran panah tersebut, atau ketika melempar tombak demikian pula, ya, maka akan terjadi fastabahal adu baydatal Islam, maka bisa jadi musuh-musuh akan menumpas kaum muslimin, menumpas Islam, ya. Ini dikhawatirkan madarat apabila madarat yang terjadi apabila para mujahidin tidak diperbolehkan untuk berbuka pada bulan Ramadan ketika kan menghadapi musuh. Qala wal hal yashukku faqihun annal fitra hauna aula min fitral musafir. Maka apakah ada seorang faqih yang ragu bahwa berbuka pada keadaan seperti ini lebih pantas, lebih diperbolehkan daripada berbukanya seorang yang safar, ya. Yang sudah saya sebutkan, safar itu ketika seorang berbuka, ya, dia mendapatkan kekuatan yang bermanfaat untuk dirinya sendiri, untuk seorang yang musafir itu saja. Adapun seorang yang berjihad fisabilillah, dia mendapatkan kekuatan yang kekuatan tersebut bermanfaat bagi dirinya dan kaum muslimin. Kemanfaatannya lebih besar, ya. Kemadharatan yang ditolak dengan berbukanya tersebut lebih besar daripada sekedar kemadharatan yang ditolak ketika seorang berbuka saat safar. Ya, ya, karena kan kalau seorang safar kemudian puasa, bisa jadi meninggal dia atau bisa jadi sakit dia yang termadharati dirinya sendiri. Namun apabila mujahidin semuanya berpuasa, ya, kalau kemudian mereka dikalahkan, maka yang mendapatkan madharat seluruh kaum muslimin, ditawan oleh orang-orang kafir, ditumpahkan darah-darah mereka. Maka ini yang dikhawatirkan. Oleh karena itu diperbolehkan bagi mereka untuk berbuka. Qala wa qad amarahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatil fathi bil iftar yataqawwu ala aduwwihim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan mereka, yaitu para sahabat, pada saat peperangan Al-Fathu, yaitu perang Fathu Mekah, untuk berbuka supaya mereka memperkuat diri untuk menghadapi musuh mereka. Fa'alala dzalika, walaupun kemudian pada saat perang Fathah tersebut, pada Fathu Mekah, tidak ada peperangan sebetulnya. Masuk ke kota Mekah dalam keadaan damai, yaitu tidak ada pertumpahan darah sedikit pun. Orang-orang kafir dari kalangan suku Quraisy, mereka menyerah, ya, tidak melakukan perlawanan, ya. Namun sangat dimungkinkan terjadi perlawanan, sangat dimungkinkan terjadi peperangan, ya, sangat dimungkinkan terjadi adu senjata yang membutuhkan kekuatan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbolehkan bagi mereka untuk berbuka. Qala fa'allala dzalika lil quwwati 'ala al aduwwi la lis safar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan illah, memberikan sebab untuk diperbolehkannya berbuka supaya mereka mendapatkan kekuatan untuk melawan musuh, bukan karena safar, ya. Ya, mereka sedang safar memang. Tapi ketika Rasulullah SAW memerintahkan berbuka, apa yang dijadikan alasan oleh Rasulullah SAW? Supaya mereka memperkuat diri, ya, untuk menghadapi musuh. Ya. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menambahkan, ya, apabila berbuka untuk seorang yang hamil dan menyusui, dikarenakan mereka khawatir atas anak mereka, ya, yang apabila mereka puasa, bisa jadi anak ini, ya, kekurangan gizi sehingga kukur apabila masih berada dalam janin, atau kemudian kekurangan gizi, ya, sehingga meninggal apabila itu adalah anak yang disusui, ya. Dan demikian pula boleh bagi seorang yang ingin menyelamatkan seorang yang tenggelam, boleh bagi untuk berbuka. Maka berbuka bagi orang-orang yang berperang ini lebih pantas untuk dihukumi sebagai perkara yang boleh, dihukumi sebagai suatu perkara yang memang disyariatkan berbuka bagi seorang yang berperang. Kemudian akhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala membahas perkara yang sebetulnya di luar pembahasan. Namun seperti inilah biasanya al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ketika menulis dan menyampaikan materi, ya, ketika memang ada suatu permasalahan yang sebetulnya di luar pembahasan namun ada keterkaitan, ya, maka beliau menyampaikannya dengan meluas. Ini sering didapati dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, apa yang disebut dengan yaitu kalam istidradi, ya. Kalam atau perkataan yang kemudian sebutnya di luar daripada pembahasan namun ada sedikit kaitan dengan pembahasan. Ya, beliau membahasnya dengan luas, ya. Yaitu mengenai ayat-ayat yang berkaitan dengan ahkam dan ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat, yang kesimpulannya bahwasanya ayat-ayat berkaitan dengan sifat itu tidak ada khilaf padanya. Ya, adapun dalam permasalahan hukum banyak khilaf di situ. Banyak perselisihan pendapat dalam permasalahan hukum. Adapun dalam permasalahan sifat tidak ada perselisihan pendapat, itu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perselisihan pendapat di antara ahlu sunnah pada ayat-ayat sifat. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala masuk kepada perkara yang lain mengenai ibadah puasa. Beliau sedikit ingin menjelaskan dan menafsirkan ayat pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-187, yaitu tepatnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Fal ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum." Maka sekarang gaulilah mereka, pergaulilah mereka, itu istri-istri kalian, ya, itu boleh untuk melakukan jima, ya, yang sebelumnya dilarang pada fase yang kedua dari pensyariatan ibadah puasa. Pada fase yang ketiga diperbolehkan. Al-ana bashiruhunna, ya, sekarang boleh bagi kalian untuk menggauli mereka, berjima dengan mereka pada malam hari. Wabtaghu ma kataballahu lakum. Ini yang ingin ditafsirkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Dan carilah apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kalian. Ya. Apa maksudnya? Ditafsirkan oleh Al-Imam Mujahid, yang dimaksud adalah anak. Ya. Jadi carilah, niatkanlah bahwasanya dengan jima tersebut kalian ingin mendapatkan anak yang soleh, yang beribadah kepada Allah. Ini pendapatnya Mujahid, dan yang seperti ini juga disebutkan oleh Al-Hakam, merupakan pendapatnya Al-Hakam dan Iqtimah dan Al-Hasan Al-Basri dan juga As-Suddi dan Al-Dhahab. Ini akan disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim beberapa pendapat, beberapa penafsiran yang sebetulnya tidak saling bertentangan namun saling melengkapi, sebagaimana nanti akan disimpulkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, ya. Kemudian ada pendapat yang dari sisi sanad lebih tinggi daripada itu, ya. Pendapatnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya. Sama, dia mengatakan bahwasanya yang dimaksud adalah al-walad, anak, ya. Niatkan dengan mempergauli istri tadi, menggauli istri tadi ingin mencari rezeki dari Allah berupa anak yang soleh, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun Ibnu Zaid menafsirkan bahwasannya yang dimaksud adalah jima itu sendiri, ya. Rezeki dari Allah berupa dihalalkannya jima, ya. Kemudian pendapat yang Qatadah, beliau menafsirkan ibdahu ar-rukhsah allati kataballahu lakum. Ya. Carilah rukhsah yang sudah ditetapkan atas Allah Subhanahu wa taala atas kalian. Itu apa? Rukhsah bahwasanya diperbolehkan bagi kaum muslimin untuk melakukan hubungan suami istri pada malam hari. Inilah suatu rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala, maka terimalah rukhsah ini. Ya, itu yang ditafsirkan oleh Qatadah mengenai ayat Allah Subhanahu wa taala ini atau potongan dari ayat tersebut. Ya. Dan ada riwayat lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan bahwasanya yang dimaksud ma kataballahu lakum, apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kalian, yaitu Lailatul Qadar. Carilah Lailatul Qadar. Ya. Dan kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyimpulkan dari pendapat-pendapat tersebut, mana yang tepat, mana yang benar. Beliau mengatakan bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala telah meringankan bagi umat ini, kemudian memperbolehkan berhubungan suami istri pada malam hari bulan Ramadan, ya, sampai terbitnya fajar. Ini keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kebanyakannya seorang yang melakukan hubungan suami istri, ya, yang ada dalam benaknya itu hanya melampiaskan syahwatnya saja, ya. Tidak terlintas niatan-niatan atau perkara yang lainnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala membimbingkan, ya, supaya hendaknya seorang yang melakukan hubungan suami istri tersebut tidak hanya memikirkan, ya, kelezatan dan syahwat yang ingin dilampiaskannya, tapi carilah ridho Allah Subhanahu wa taala dengan kelezatan tersebut, dengan kenikmatan tadi. Ya, jangan sampai dia, yaitu melakukan hubungan suami istri hanya sekedar karena didasari syahwat semata. Bahkan hendaknya dia mencari apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan baginya berupa apa? Berupa pahala, ya, dari berhubungan suami istri tersebut. Karena ini sedekah sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fi bud'i ahadikum sedekah. Dan pada kemaluan salah seorang dari kalian itu sedekah, ya, ketika dia menyalurkannya pada perkara yang halal, ya. Wal walad, dan juga anak. Ini juga sesuatu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi seorang yang melakukan hubungan suami istri, ya. Bisa jadi dengan hubungan tersebut akan lahir anak yang kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tidak berbuat kesyirikan sama sekali. Dan ini diniatkan juga dalam hatinya, ya, bukan hanya sekedar ingin melampiaskan syahwat hawa nafsunya saja. Dan juga, ya, hendaknya dia mencari, ya, dengan hubungan tersebut rezeki dari Allah, dan meniatkan bahwa dia ingin meraih dan yaitu menerima keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Yaitu berupa diperbolehkannya berjima berhubungan suami istri pada malam hari bulan Ramadhan. Ini adalah keringanan dari Allah, dan Allah mencintai ketika Allah memberikan keringanan, keringanan tersebut diterima, diambil, dilaksanakan oleh seorang manusia, ya. Maka niatkan yang seperti ini, saya, ya, melakukan ini dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keringanan kepada saya, ya, dan Allah mencintai apabila telah menetapkan suatu keringanan, maka Allah mencintai, ya, maksudnya keringanan tersebut diambil, tidak ditinggalkan, tidak dicampakkan. Nah, ini yang seharusnya diniatkan. Dan juga hendaknya dia meniatkan untuk mencari apa yang ditetapkan baginya berupa Lailatul Qadar, ya, yang memang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya, kepada kita untuk mencari Lailatul Qadar tersebut melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebetulnya dari penafsiran-penafsiran yang disebutkan di atas tidak ada pertentangan, semuanya saling melengkapi, yaitu bahwasanya hendaknya seseorang ketika melakukan hubungan suami istri pada malam hari bulan Ramadan, jangan sampai yang mendorongnya untuk berhubungan suami istri hanya sekedar melampiaskan syahwat dan kebutuhannya yang tidak tersalurkan pada siang hari itu saja, ya. Namun hendaknya yang diniatkan bahwasanya dia ingin mencari pahala dari Allah, karena ini adalah sedekah, mencari apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa anak, mencari pula yaitu keringanan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Allah mencintai. Apabila telah menetapkan suatu keringanan, maka keringanan tersebut diambil dan tidak dicampakkan. Dan juga hendaknya dia berusaha pula untuk mencari Lailatul Qadar. Maka Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyampaikan setelahnya, apa hubungannya antara diperbolehkannya, ya, melakukan hubungan suami istri dengan Lailatul Qadar, hubungannya dari sisi apa? Maka jawabannya, ya, ini adalah sebagai bentuk bimbingan, ya, bagi kaum muslimin. Jangan sampai apa yang telah Allah Subhanahu wa taala halalkan bagi mereka berupa diperbolehkannya hubungan suami istri pada malam hari bulan Ramadan, jangan sampai kehalalan tersebut menyibukkan mereka, ya. Dari perkara yang juga sangat penting, yaitu mencari Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan yang kadarnya sangat besar, yang nilainya sangat tinggi. Jangan sampai kemudian dia senang dengan keringanan Allah Subhanahu wa taala, senang dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan bagi dirinya, sehingga dia melupakan bahwasanya di sana ada keutamaan yang sangat besar yang menantinya, ya, yaitu berupa Lailatul Qadar. Sehingga yang seharusnya menjadi sikap seorang muslim, yaitu dia tetap, yaitu mengambil rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala, mengambil keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, yang memperbolehkan untuk berhubungan suami istri pada malam hari bulan Ramadan, tapi tidak pula melupakan keutamaan Allah Subhanahu wa taala yang telah dipersiapkan dan disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam-malam hari bulan Ramadan, terutama pada 10 malam hari terakhir, terutama pada malam-malam ganjilnya, ya. Jangan sampai dia tersibukkan dari perkara yang, dengan perkara yang halal, dari mencari keutamaan tersebut pada 10 hari terakhir atau 10 malam terakhir pada bulan Ramadan, ya. Ini hubungannya, ya. Jadi dalam ayat ini seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ketika menghalalkan bagi mereka jima, hubungan suami istri, fal ana bashiruhunna, ya, maka sekarang pergaulilah mereka, ya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan setelahnya, wa batahu ma kataballahu lakum, dan carilah apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kalian, yaitu dari Lailatul Qadar. Jangan sampai kalian melewatkannya, ya. Jangan sampai tersibukkan dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala halalkan berupa hubungan suami istri pada malam hari bulan Ramadan. Dan ini memang bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pada 10 hari terakhir, ya. Sebagaimana disebutkan oleh Aisyah, ya. Sadda mi'zarahu, beliau mengencangkan, ya, ikatan sarung beliau. Yang disebutkan oleh sebagian ulama, ini adalah suatu ungkapan yang menunjukkan bahwasanya beliau menjauhi istri-istri beliau, artinya tidak mempergauli mereka, itu tidak melakukan hubungan suami istri dengan para istri-istri beliau pada 10 malam hari terakhir tersebut. Ya, beliau mencari Lailatul Qadar dengan giat pada 10 malam hari terakhir tersebut, sampai-sampai beliau meninggalkan, ya, untuk berhubungan suami istri dengan istri-istri beliau. Ini akhir dari pembahasan mengenai hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa. Kemudian kita masuk kepada pembahasan yang lainnya yang dituliskan oleh Syekh Sulaiman bin Abdullah Abul Khail hafizahullah taala mengenai barakah daripada sahur. Barakah dari makan sahur. Beliau membawakan suatu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Wasi Aisyah berkata, "Anna Bilalan kana yu'adzinu bilailin." Bahwasanya Bilal itu mengumandangkan azan pada waktu malam. Artinya apa? Azan sebelum masuknya waktu subuh. Masih waktu malam, namun pada akhir malam mendekati subuh. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kulu washrabu hatta yu'adzina ibnu ummi maktubin fa innahu la yu'adzinu hatta yadlu' al-fajr. Makanlah kalian dan minumlah sampai ibnu ummi maktum mengumandangkan azan. Artinya apa? Ketika azannya Bilal, bukan berarti ini menjadikan kaum muslimin, ya, berhenti makan. Bukan berarti ini saatnya berhenti makan, ya. Kapan saatnya berhenti makan? saatnya berhenti makan yaitu ketika azannya Ibnu Ummi Maktum. Kenapa? Fa innahu la yu'adzinu hatta yatla' al-fajr. Ya. Karena Ibnu Ummi Maktum tidaklah mengumandangkan azan sampai ya, fajar memang betul telah terbit. Ya. Adapun Bilal memang diperintahkan untuk azan sebelum terbitnya fajar, ya, yaitu untuk membangunkan kaum muslimin, ya, supaya mereka yang belum sempat melakukan witir misalnya, ya, ini secara umum bukan pada bulan Ramadan, ya, yang belum sempat melakukan witir misalnya bisa melakukan witir pada akhir malam, atau yang ingin melakukan puasa sunnah misalnya bisa melawan puasa sunnah untuk apa, bisa sahur terlebih dahulu untuk apa, melakukan puasa sunnah, ya. Maka disyariatkan azan sebelum masuknya waktu subuh, ya. Ini dikumandangkan oleh Bilal. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan muadzin yang lainnya yaitu Ibnu Ummi Maktum untuk mengumandangkan azan, ya, ketika waktu subuh. Dan inilah waktu untuk menghentikan atau berhenti dari makan dan minum. Ya, tidak boleh lagi makan dan minum ketika bulan puasa, ketika sudah terbitnya fajar, ketika dikumandangkannya azan yang menunjukkan telah masuknya waktu subuh. Ya. Berkata Al-Qasim, walam yakun baina adhanayhima illa an yarqa dha wa yanzilu dha. Ya. Dan tidaklah jarak di antara azan mereka berdua, ya, kecuali sekedar waktu yang diperuntukkan untuk yang ini naik, ya. Yaitu siapa? Ibnu Ummi Maktum naik ke tempat yang tinggi untuk mengumandangkan azan, wa yanzilu dha. Dan yang ini turun, yaitu Bilal turun. Ya. Jadi waktu yang sebentar saja, ya, ketika Bilal sudah azan, yang ini turun, kemudian yang ini naik, ya, inilah kemudian jarak di antara kedua azan mereka. Artinya bukan waktu yang sangat lama, ya. Jarak antara dua azan tersebut bukan waktu yang sangat lama, namun jarak waktu yang cukup dekat, tidak terlalu jauh jaraknya. Dan sekaligus ini menunjukkan sunnah yang lainnya, yaitu apa, mengakhirkan sahur. Ya. Ketika azan yang pertama, yang azan tersebut tadi kita sebutkan tidak jauh jaraknya sebetulnya dari azan yang kedua, azan yang menunjukkan telah masuk waktu subuh. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika azan yang pertama masih mengatakan kulu washrabu, makan dan minumlah. Ya. Sampai azan yang kedua, adanya Ibnu Ummi Maktum yang menunjukkan telah masuk waktu subuh, yang menunjukkan telah berhentinya, ya, waktu diperbolehkan untuk makan dan minum. Berarti ini menunjukkan diakhirkannya sahur. Ya. Ini ya, adab yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengakhirkan sahur. Ya. Dan ini dipraktikkan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang diceritakan, dikisahkan oleh sahabat Salih bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Sahabat Salih bin Sa'ad berkata, kuntu atasahhalu ma'a ahli, thumma takunu sur'ati an udrika sujuda ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku melakukan makan sahur bersama keluargaku, kemudian aku berjalan dengan cepat, ya, supaya aku bisa mendapatkan sujud bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi ketika waktu sahur, Salih bin Sa'ad masih berada di rumahnya. Ya. Kemudian beliau setelah makan sahur, ya, berjalan dengan cepat untuk bisa mendapati sholat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti apa? Berarti Salih bin Sa'ad radhiyallahu anhu mengakhirkan sahur, ya, mendekati waktu subuh, sehingga ketika selesai dari sahur beliau harus buru-buru, ya, yang bukan berarti buru-buru tersebut sampai kemudian, ya, taraf yang keterlaluan yang menjadikan seorang tersibukkan atau kemudian kelelahan atau kemudian terengah-engah, ya, ketika sholatnya, bukan, ya, beliau berjalan dengan cepat tentu saja namun tetap dengan ketenangan sebagaimana yang dibimbingkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi para sahabat yang akan mendatangi sholat, ya, jangan sampai mereka datang dalam keadaan terburu-buru, ya. Namun di sini Salim bin Sa'ad radhiyallahu anhu berjalan dengan agak cepat, ya, supaya bisa mendapatkan sujud bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini menunjukkan bahwasanya Salim bin Sa'ad, ya, makan sahur pada waktu yang, ya, mendekati subuh, ya. Dan ini tentu saja beliau pahami dari ajarannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini yang beliau tangkap, sehingga inilah yang beliau praktekkan. Dan juga sahabat Anas bin Malik meriwayatkan dari sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhum, ya, bahwasanya Zaid bin Thabit mengatakan tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila shalah. Ya, kami memakan makanan sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau berdiri untuk melakukan salat, berdiri untuk menunaikan salat. Kemudian Anas bin Malik bertanya, "Kam kana bainal adzani was sahur?" Berapa jarak di antara azan dan sahur? Ya, berapa jarak di antara azan dari subuh dengan sahur yang Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Zaid bin Thabit mengatakan, "Qala qadru 50 ayat." Ya, sekitar 50 ayat jarak antara sahurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dikumandangkannya azan. Itu apa? Waktu yang digunakan oleh seseorang untuk bisa membaca 50 ayat, itulah jarak antara azan dan sahur. Ya, itulah jarak antara azan dan sahurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah alam apakah kemudian jarak tersebut adalah jarak dimulainya sahur, ya, jarak antara azan dengan dimulainya sahur atau diakhirkannya sahur, Allah alam. Harus dilihat lagi pada syarah daripada hadis ini, hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Kemudian ikhwani fi rahimani wa rahimakumullah, makan sahur itu adalah suatu perbuatan amalan yang terkandung barokah padanya. Ya, ini berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakatun." Ya, makan sahurlah kalian karena pada makan sahur tersebut ada barokah. Ya, ini dasar dari pembahasan kita yang akan kita sebutkan pada kesempatan yang akan datang, apa yang dimaksud bahwasannya sahur itu adalah makanan yang mengandung barokah atau amalan yang mengandung barokah. Insya Allah akan kita sebutkan pada kesempatan yang akan datang dari perkataannya atau penjelasannya Al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu taala mengenai hadis ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.